Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Fiqhul I'tikaf. Kali ini memasuki bahasan diantaranya pertama tentang ma yubtilu al-i'tikaf. Perkara-perkara yang dapat membatalkan i'tikaf. قال الخروج من المسجد عمدا لغير حاجة وإن قلت فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه. Pertama, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada kebutuhan, walaupun sebentar, karena ini sesuatu yang dapat menghilangkan makna berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan berdiam diri di dalam masjid itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun i'tikaf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-jima'u, hubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Ada larangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa bagi siapa yang sedang i'tikaf di masjid dilarang melakukan hubungan badan. Siapapun yang melakukannya maka i'tikafnya menjadi batal. Berikutnya yang ketiga adalah ar-riddah. Ar-riddah artinya murtad. Liqaulihi ta'ala, dasarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala: Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu bahwa jika kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu amalan-amalanmu menjadi gugur. Maka para ulama menyimpulkan kalau riddah, keluar dari Islam alias murtad, di saat melakukan i'tikaf maka i'tikafnya menjadi batal. Sebab secara otomatis orang yang murtad, amalan yang sedang dilakukannya menjadi gugur. Kemudian yang terakhir, dhihabul akli, hilang akal. Hilang akal bijunun, baik disebabkan karena gila au sakar atau mabuk. Wa kadzalika al-haid wa an-nifas. Kemudian juga haid dan nifas. Ini bagi wanita. Karena dalam pembahasan sebelumnya, i'tikaf juga diperbolehkan atau disyariatkan bahkan bagi kaum wanita. Nah. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fil fiqhi al-ibadat, Al-Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fiqhul Ibadat mengatakan af'alul mu'takif aqsamun. Hal-hal yang dapat dikerjakan oleh mu'takif, orang yang i'tikaf, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal yang pertama, masyru'un, yang disyariatkan. Yang disyariatkan untuk dikerjakan. An yashtaghila bi ta'atillah wal ibadah. Di antaranya adalah menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan ibadah. Ini jelas disyariatkan karena tujuan utama dari ibadah i'tikaf itu sendiri adalah untuk ini. Wa hadza lubbul i'tikaf wal maqsudu minhu wa lidzalika qayyada bil masajid. Inilah inti daripada i'tikaf. Menyibukkan diri melakukan ketaatan kepada Allah dan ibadah. Inti daripada i'tikaf dan tujuan utama darinya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan i'tikaf itu dengan masjid. Karena tempat yang paling tepat di mana seseorang menyibukkan diri melakukan ketaatan kepada Allah dan ibadah adalah di masjid. Oleh karenanya i'tikaf dikaitkan dengan apa? Masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Tidak di tempat-tempat lainnya. Nah. Jadi kalau ada istilah baru, ya ada i'tikaf run. Sekarang ini ada istilah i'tikaf run. Ya, dikritik itu kan. Kok ada i'tikaf run? Nah. Kalau tidak salah Sandiaga Uno ya. Baik, atsani yang kedua mamnu'un. Yang dilarang dikerjakan. Ma yunafi al-i'tikaf. Kan yakhrujal insanu minal masjid bila udrin aw yabi aw yashtari aw yujami wa nahwa dhalika minal af'al allati tubtilul i'tikaf limunafatiha limaqsudih. Bagian yang kedua yang dilarang dikerjakan oleh mu'takif apa, yaitu segala hal yang dapat menafikan makna i'tikaf. Misalnya seseorang keluar dari masjid tanpa uzur atau melakukan transaksi jual beli ya, atau berhubungan badan atau hal-hal lain yang dikerjakan yang ternyata itu dapat membatalkan i'tikaf karena menghilangkan maksud utama dari i'tikaf itu sendiri. Nah, dan di awal pembahasan sudah disebutkan berapa macam yang dapat membatalkan apa? I'tikaf. Al-thalith yang ketiga, jaijun, mubahun, yang boleh, yang mubah dikerjakan oleh mu'takif. Jadi ada yang masyru disyariatkan, ada yang terlarang, ada yang jaiz, mubah. Boleh, mubah hukumnya. Seperti apa? Kattahadduthi ilan nasi. Seperti ngobrol dengan banyak orang. Wassu'ali an ahwalihim wa ghairi dhalika. Bertanya tentang keadaan mereka. Ya, dan selain itu. Mimma abahahu Allah ta'ala lil mu'takif. Yang memang dibolehkan oleh Allah bagi orang yang i'tikaf. Wa minhu khurujuhu lima la buddalahu minhu. Ka khurujihi li ihdaril akli wa syurbi. Iza lam yakun lahu man yahduruha. Kemudian hal lain yang dibolehkan atau mubah adalah keluar. Keluar untuk satu keperluan yang memang mendesak. Seperti keluar dari tempat i'tikaf untuk menghidangkan makanan dan minuman. Jika memang tidak ada yang membantunya untuk itu. Kalau ada yang menyiapkan makanan minuman, ada yang membawakan ke dalam masjid, gak perlu keluar lagi dengan alasan itu. Dan tidak perlu pula cari tambahan. mungkin merasa makanan yang dihidangkan, minuman yang dihidangkan ini kurang. Akhirnya meskipun sudah ada sebenarnya makanan itu, terus berupaya untuk mencari tambahan keluar. Ini sesuatu yang tidak perlu. Bolehnya keluar dengan tujuan mencari makanan dan minuman itu kalau makanan dan minuman tidak disediakan di dalam masjid. Wal khuruju li qada'il hajati. Kemudian hal lain adalah keluar untuk menyelesaikan hajat. Ya, buang air kecil, buang air besar. Ini jaiz, mubah. Wa kadzalika khurujuhu li amrin masyru'in wajibin. Bal hadza wajibun 'alaihi kama law kharaja liyaghtasil minal janabah. Kemudian yang lainnya adalah keluar li amrin masyru'in, karena ada perintah yang disyariatkan untuk itu, ya, ada perintah yang memang disyariatkan untuk keluar, bahkan wajib. Seperti apa? Seperti orang yang i'tikaf keluar untuk mandi janabah. Karena junub, ya otomatis harus mandi, ya kan? Dan hukum mandinya apa? Wajib. Ada perintah memang disyariatkan, bahkan wajib untuk mandi. Sedangkan WC-nya di mana-mana juga di luar masjid. Insya Allah gak ada WC di dalam masjid. Jadi harus keluar. Ya. Nah, ini amrun masyru. Ada perintah yang memang disyariatkan, bahkan wajib untuk keluar dalam rangka mandi apa? Janabah. Wa amma khurujuhu li amrin masyru'in ghairi wajibin. Adapun kalau keluar karena ada perintah yang disyariatkan namun tidak wajib, perintah yang disyariatkan namun tidak wajib hukumnya banyak contohnya. Seperti disebutkan juga di sini, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Itu disyariatkan, diperintahkan, tetapi hukumnya tidak wajib. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, fa in ishtaratahu fala ba'sa. Jika seorang yang i'tikaf itu di awal mensyaratkan dalam i'tikafnya, nanti kalau ada pengumuman orang meninggal, saya akan keluar, maka tidak apa-apa keluar. Wa in lam yashtarithu fala yakhruj. Namun kalau dia tidak mensyaratkan untuk itu, maka jangan keluar. Ya. Wa dzalika ka iyadatil marid wa tasyyi'il janazah wa ma asbahuhuma. Contohnya seperti menjenguk orang sakit, ya, mengantar jenazah dan semisal keduanya. Falahu an yakhruja li hadza in ishtaratahu. Boleh baginya untuk keluar menjenguk orang sakit, mengantar jenazah jika di awal, ya, ketika akan i'tikaf dia mensyaratkan untuk itu. Nanti kalau saya sedang i'tikaf ada pengumuman meninggal, saya akan ngantar jenazah, atau misalnya ada berita orang sakit, saya akan menjenguknya. Boleh baginya untuk keluar. Wa idza lam yashtarithu falaysa lahu an yakhruj. Adapun kalau tidak mensyaratkan untuk itu, maka jangan keluar. Toh itu bukan perkara yang apa? Wajib. Walakin, akan tetapi, kata Syekh Utsaimin, idza mata qaribun aw shadiqun wa khafa al in lam yakhruj an yakuna hunaka qati'at rahimin aw mafsadatan fa innahu yakhruju walau batala i'tikafahu li'anna al-i'tikaf al-mustahab la yalzam al-mudhi fihi. Namun atau akan tetapi, apabila ada kerabat yang meninggal dunia atau teman, ya, meninggal dunia dan khawatir kalau tidak keluar melakukan takjiah itu akan dianggap memutuskan silaturahim atau bisa menimbulkan mafsadat, maka boleh baginya untuk keluar walaupun i'tikafnya menjadi batal. Karena i'tikaf itu sunnah. I'tikaf sunnah. Seseorang tidak dituntut untuk terus-menerus menjaga i'tikafnya sampai selesai. I'tikaf maklum di bulan Ramadan selama 10 hari. Seseorang berniat dari sejak hari pertama. Ya. Kemudian di pertengahan ada sesuatu yang mendesak, ya dia boleh untuk membatalkan apa? I'tikafnya. La yazam al-mudhi fihi. Gak ada keharusan untuk tetap mempertahankan apa? I'tikafnya. Karena secara hukum juga i'tikaf apa? Mustahab, sunnah. Nah, itu diantaranya perkara-perkara yang jaiz, mubah, yang boleh, yang mubah bagi mu'takif untuk dilakukan. Jadi secara umum dibagi menjadi tiga, ya, apa yang boleh dilakukan oleh mu'takif, pertama yang disyariatkan, kedua yang dilarang, kemudian yang ketiga yang boleh dan mubah. Sebagai tambahan, di sini dinukil perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Az-Zadul Ma'ad. Qala wa lam yubashir sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wa huwa mu'takif la biqublatin wa la ghairiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli seorang pun dari istri-istrinya ketika beliau sedang i'tikaf, tidak dengan ciuman, tidak juga dengan hal lainnya. Kalau soal menyentuh tidak membatalkan i'tikaf, ya. Karena beliau juga sedang i'tikaf disisir rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana idza i'takafa tarah lahu firashahu wa wada'a lahu sarirahu fi mu'takafihi. Dan beliau kalau sedang i'tikaf atau kalau melakukan i'tikaf itu meletakkan kasurnya dan tikarnya di tempat i'tikafnya. Wa kana idza kharaja li hajatihi marra bil mariid wa huwa ala tariqihi fala ya'ruj alayhi wa la yas'al anhu. Bahkan beliau kalau keluar dari tempat i'tikafnya karena ada satu keperluan, kemudian melewati orang sakit, beliau tidak menyempatkan diri untuk melihatnya, bahkan tidak juga untuk bertanya tentang keadaannya. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib. Ya, orang yang i'tikaf tidak apa-apa, konsentrasi tetap di tempat i'tikafnya walaupun dikabari ada teman sakit atau ada teman apa meninggal dunia, kecuali kalau khawatir akan menimbulkan efek negatif, dianggap kalau tidak takjiah, tidak menjenguk orang sakit itu dianggap apa? Memutuskan silaturahim. Ini baru. Ya. وقال رحمه الله وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وكان يخرج رأسه من المسجد وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض متفق عليه. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau i'tikaf, maka beliau masuk ke ruangan i'tikafnya sendirian, ya, dan beliau tidak masuk ke rumahnya saat sedang i'tikaf kecuali karena kebutuhan. Kecuali karena ada kebutuhan. Ya, wa kana yakhruju ra'suhu minal masjid. Kadang beliau kepalanya keluar, ya, dari masjid karena rumah dengan masjid beliau nempel, ya. Kepalanya keluar. Ketika kepalanya keluar, otomatis masuk ke rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah menyisirkan rambutnya dan mencucinya. Sedang beliau sallallahu alaihi wasallam tetap di masjid. Dan bahkan Aisyah pada saat itu sedang haid. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid bukanlah wanita yang najis, ya. Tetap suci. Nah, tidak najis. Hanya wanita yang haid tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh saum, tidak boleh apa? Salat. Nah, jadi tidak perlu kalau istri kita haid kemudian kita usir dari rumah seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, kalau Yahudi seperti itu, kalau umat Islam tidak demikian. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna haydataka laysat fi yadik, sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Sehingga meskipun Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi haid tetap menyisir rambut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi posisinya sedang di masjid melakukan i'tikaf. Nah, وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف Bahkan sebagian istri-istrinya pun kadang berkunjung kepada beliau, melihat kondisi beliau ketika beliau sedang i'tikaf. Kalau pulang diantar oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, faidah tambahan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam Al-Fatawa mengatakan al-afdalu an yattakhidha makanan muayyanan fil masjidi yastarihu fihi idza tayassara dhalika. Yang afdal bagi seorang mu'takif adalah mengambil tempat tertentu di masjid di mana ia beristirahat di tempat tersebut jika memungkinkan untuk itu. Jika memungkinkan untuk itu. Nah, kemudian dalam Taisirul Alam ada penjelasan tambahan soal ini. Qala la ba'sa an yahtajizal mu'takif ma yakhlu bihi idza lam yudayyiq 'alal musallin. Tidak mengapa bagi seorang mu'takif untuk memasang tirai, sekat. Tidak mengapa bagi seorang mu'takif untuk memasang apa? Sekat sehingga dia bisa menyendiri. Ya. Dia bisa menyendiri di tempatnya jika hal itu tidak menyempitkan orang-orang yang akan sholat. Nah, dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takif amara bi dharbi khaba'ihi. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hendak i'tikaf, beliau memerintahkan agar membuatkan apa? Kemah. Di mana beliau konsentrasi di dalamnya. Nah, berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalah lain atau pembahasan lain yang penting untuk disampaikan di sini soal orang yang bernadar melakukan i'tikaf di masjid tertentu. Apakah nadarnya harus ditunaikan? Dalam artian dia harus i'tikaf di masjid tersebut atau boleh di sembarang masjid? Qala was-shawabu anna man nadhara al-i'tikaf fi masjidin muayyanin ghairi al-masajid al-thalathah الحرام والنبوي والأقصى فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلي فيها صلاة الجماعة لأنه لا مزية لمسجد أن آخر غير المساجد الثلاثة ومن نذر لزمه الوفاء. Yang benar dalam hal ini adalah barang siapa yang bernazar melakukan i'tikaf di masjid tertentu selain di tiga masjid, selain di Masjidil Haram, Nabawi dan Al-Aqsa, maka tidak ada keharusan baginya untuk menunaikan i'tikafnya di masjid yang ia bernazar untuk i'tikaf di situ. Jadi enggak mesti. Akan tetapi boleh baginya untuk menunaikan i'tikafnya di masjid manapun. Yang penting masjid tersebut ditegakkan di dalamnya salat jamaah. Ada seseorang misalnya bernazar untuk salat di Masjid Kubah Emas, di mana itu? Depok. Nazar Ramadan tahun ini insyaallah saya bernazar i'tikaf di sana, Masjid Kubah Emas. Pas hari H kebetulan ada halangan ya, atau ada gangguan ya, akhirnya i'tikaf di Masjid Kawalu di dia, kan perbandingannya jauh pisannya gitu. Boleh, tidak mengapa ya, enggak mesti harus i'tikaf di masjid yang ia telah bernazar untuk i'tikaf di dalamnya. Yang penting bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Alasannya adalah li'annahu la maziyata li masjidin an akharin, sebab enggak ada kelebihan. Enggak ada kelebihan yang dimiliki satu masjid kemudian tidak dimiliki oleh masjid yang lainnya, walaupun secara bangunan berbeda, secara kemegahan berbeda, ya. Tapi kalau kelebihan yang lainnya, enggak. Sama saja antara Masjid Quba yang di Depok sana dengan masjid ini, sama. Walaupun ini kecil, sana besar, sana kubahnya emas, di sini wah kubah-kubah acan. Ya. La maziyah, enggak ada perbedaan. Sama. Enggak ada cerita kalau sholat duhur di masjid sana atau sholat lima waktu di Masjid Quba emas sana pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat lima waktu di masjid yang lainnya, enggak. Semua masjid di dunia ini sama, kecuali tiga masjid. Ya. Jadi boleh kalau seseorang bernazar untuk i'tikaf di masjid tertentu, tapi dia tunaikan nazarnya di masjid yang lain, enggak masalah. Ya. Yang penting bukan tiga masjid, Masjidil Haram, Nabawi, dan Al-Aqsa. Kalau ada orang yang bernazar untuk melakukan i'tikaf di tiga masjid itu, maka tidak bisa diganti dengan masjid yang lainnya. Harus menunaikan nazarnya di sana. Wayahna, bongan saha nazar. Iya kan? Sedangkan siapapun yang melakukan nazar untuk ketaatan, maka harus ditunaikan. Sebab Nabi SAW mengatakan, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu, wa man nazara an ya'sih fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya ia lakukan ketaatan itu. Dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, maka jangan sekali-kali melakukannya. Nah, kalau tiga masjid, amal masajid ats-tsalatsa fa inna Allah azza wa jalla mayyazaha wa khassaha an ghairiha min al-masajid. Tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa, itu memang Allah Azza wa Jal telah memberikan kelebihan dan kekhususan padanya, yang tidak dimiliki dan tidak ada pada masjid-masjid lainnya. Di antara yang menunjukkan hal itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram." Muttafaqun alaih. Salat di masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi, salat di masjidku ini, ya, 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan salat di masjid yang lainnya, kecuali dibandingkan dengan Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram lebih tinggi lagi keutamaannya, ya, kelebihannya. Tentang Masjidil Haram, Nabi SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwa illa al-Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Harami khairun min mi'ati alfi salatin fi masiwa min al-masajid." Jadi riwayat Ahmad Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Salat di masjidku ini, kata beliau, salat di masjidku ini 1000 kali lebih baik dari, atau lebih baik dari 1000 kali sholat, ya afwan, sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali sholat yang dilakukan di masjid lainnya. Jadi perbandingannya, kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik. Memang ada keutamaannya, ya. Jadi kalau orang nazar, saya bernazar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi misalnya, kemudian dia tunaikan nazarnya i'tikaf di Masjid Al-Haram, sah apa tidak? Sah, ya. Sah. Kenapa? Karena Masjidil Haram lebih tinggi keutamaannya. Tapi kalau sebaliknya, seseorang bernazar untuk sholat dan i'tikaf di Masjidil Haram, kemudian dia tunaikan di Masjid Nabawi, sah tidak? Tidak, enggak bisa diganti. Kalau nazar di Masjidil Haram tidak bisa diganti. Tapi kalau nazar di Masjid Nabawi untuk i'tikaf, kemudian ditunaikan i'tikafnya di Masjidil Haram, sah, boleh. Karena secara keutamaan, Masjidil Haram lebih tinggi, lebih utama. Nah, Qala al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwanya, yasihu li'tikaf fi ghairil masajid al-thalatha illa annahu yashtarit fil masjid alladhi ya'takifu fihi iqamatu salatil jama'ah. Fa in kanat la tuqamu fihi salatul jama'ah lam yasih al-i'tikaf fihi illa idza nadhara al-i'tikaf fil masajid al-thalatha fa innahu yalzamuhu al-i'tikaf biha wafa'an li nadhrihi. Sah i'tikaf dilakukan di selain tiga masjid, kecuali dia mensyaratkan di masjid yasihu al-i'tikaf fi ghairi al-masajid al-thalatha, sah i'tikaf di selain tiga masjid, namun disyaratkan di masjid yang ditegakkan di dalamnya salat jamaah. Jika masjid itu tidak dipakai untuk salat jamaah di dalamnya, maka tidak sah dipakai untuk i'tikaf. Kecuali kalau seseorang bernadar untuk melakukan i'tikaf di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, maka dia harus memenuhi nadarnya. Nah. Kemudian Syekh bin Baz menghimbau kepada orang-orang yang i'tikaf untuk tetap menjaga kebersihan apa? Masjid. Beliau mengatakan fa'alal muslimi al-hirsu 'ala nadhafatil masjid wal hadar min asbabi tawsikhihi min fuduli ta'am aw ghairiha. Bagi seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh untuk tetap menjaga kebersihan masjid dan menghindari sebab-sebab yang dapat mengotori masjid, dari sisa-sisa makanan atau hal lainnya. Nah, kemudian yang terakhir soal hikmah dari i'tikaf. Kalau hikmah dari disyariatkannya i'tikaf adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, di antaranya adalah dalam rangka menghadapkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Menghadapkan hati kepada Allah Azza wa Jal, kemudian mengumpulkan segala macam bentuk ibadah dan berupaya untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Nah, dengan demikian selesai kajian fikhul i'tikaf. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.